Pokoknya kalau ini sudah syirik, syirik. Yoga itu syirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo biye? Heh? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai dikeping mata uang pun begitu dia. Sehingga gue emang Pangeran Opik Diponegoro. Siapa? Ini dulu siapa? Yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro nganggo juaran terus kaine ngene ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan enggak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Senyarani ku sopo? Atas bahan yang mana, atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan dimintai, sebenarnya aslinya toh, saya dimintai tolong sama Yai Mukhid Muzadi, itu orang KNU tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak, tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Apa Mbah? Apa Pak Mukhid? Pak Mukhid apa? Saya bilang gitu. Yo, gak ake-ake lah cak. Lur, takai luru ya sampean. Masa ono si film iso menggambarkan toko yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan jujur. Nomor dua aku takon cak, sopo sing roh tinggi badannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh arupa laka kau wedi ngono iku. Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adirai. Penting enggak itu, Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Ayo, enggak paten-patenan arek-arek ini. Penting apa enggak itu? Nah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat apa kuning apa kehitam-hitaman? Oh enggak ada yang tahu loh. Enggak tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini salah satu mukaddimah yang sering dibaca oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam ketika beliau melihat sifat ahmak pada diri Nabi Musa alaihissalam. Jadi ternyata kalau kita lihat Nabi pun punya sifat ahmak. Cuma satu manusia yang lepas dari sifat ahmak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba baca tadi panitia telepon sore saya untuk menjadi narasumber tentang ahmak, saya buka. Ternyata ahmak dari kalimat hamiqa, ya. Hamiqa itu jahil, bodoh, ya. Dan lawan katanya bodoh itu sebetulnya bukan mahir, bukan pintar. Dalam surah Al-Furqan itu ayat 63 mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi orang-orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang-orang yang berjalan dengan sifat rendah hati. Faqala lahumul jahiluna. Maka orang-orang jahil itu akan berkata kepada orang yang tadi punya sikap rendah hati, faqalu salaman. Dia akan mengatakan tidak akan meladeni, tidak akan melayani daripada sifat orang-orang yang sombong. Maka tadi saya katakan bahwa lawan kata dari ahmak itu, ya, lawan kata dari bodoh itu sebetulnya bukan mahir, bukan pintar. Tapi lawan kata dari bodoh itu adalah haunan. Haunan itu adalah orang yang punya sikap rendah hati. Ya. Ini saya lihat dalam Injil Barnabas, ya, The Gospel of Barnabas. Ya. Nabi Isa juga pernah mengatakan, ya, bahwasanya, ya, kenapa Ibrahim harus menyembelih Ismail? Kenapa Nabiullah Ibrahim harus menyembelih Ismail? Karena ada sifat ahmak pada Nabi Ibrahim. Dia terlampau cinta kepada anaknya. Maka sifat ahmak tadi harus disembelih, harus dikikis, harus dibersihkan. Begitu pula yang dimiliki oleh Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu ahmak sekali terhadap anak-anaknya. 10 putra Nabi Ayub, Bapak bisa bayangkan, laki 3, laki 7, perempuan 3. Cintanya luar biasa itu Nabi Ayub terhadap anaknya, sampai Allah berikan penyakit 7 tahun. Itu semua belatung keluar dari badannya. Dan 10 anaknya itu meninggalkan beliau. Sampai istrinya meninggalkan beliau. Nabi Yakub punya sifat ahmak. Ketika dia cinta terlalu berlebihan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini makanya Pak, orang yang paling ganteng, paling cakep itu Nabi apa? Yusuf. Kalau saya dulu masih di pondok di Jawa Timur, maaf itu. Kalau dibacain biasanya kalau 7 bulan atau 4 bulan itu Jawa Timur biasanya dibacakan surah Maryam. Karena dulu pusatnya santet itu adanya di mana? Jawa Timur, maka dikondisikan dengan surah Maryam. Nah kalau di Jawa Tengah itu 4 bulanan biasanya dibacakan surah Yusuf, ya. Karena dulu, maaf ada orang Jawa Tengah di sini. Dulu orang Jawa Tengah jelek-jelek Pak, makanya dibacakan surah Yusuf. Bang Matali Betawi Jawa Tengah. Makanya sejak dibacakan surah Yusuf, alhamdulillah itu orang Jawa Tengah cakep-cakep Pak, ya. Sebab surah Yusuf. Nah kebetulan saya orang Betawi, ya, saya Betawi asli, ya. Dibacakan biasanya kalau Jawa Barat identik sama Betawi, nah biasanya dibacakan surah Luqman. Kenapa Luqman? Karena Jawa Barat identik sama Betawi, Betawi bader-bader sama orang tuanya. Ya. Makanya dibacakan surah apa tadi? Luqman, dikondisikan. Jadi kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam Pak, itu Nabi Yakub cintanya luar biasa kepada Nabi Yusuf. Di antara saudaranya yang 11. Sampai dalam satu mimpinya Nabi Yusuf pernah mengatakan ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah ini biasanya dulu saya masih ingat masih muda dijadiin amalan itu. Kalau cinta sama cewek dibaca itu aja gitu ya kan. Sama kayak summum bukmun umyun. Ada razia tuh kita baca itu. Saya pernah pulang ceramah dari komplek wali kota. Kebetulan ada razia, makanya dulu guru saya ngajarin baca itu 7 kali. Alhamdulillah saya baca summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Alhamdulillah ketangkep juga saya. Ya, ya ahmak juga kita. Polisi kita sumpahin tadi ya. Udah enggak benar kita ya kan. Jadi kiai juga bisa ahmak gitu ya kan. Kalau nabi saja bisa ahmak, ya kiai juga bisa ahmak. Tadi betul. Apa yang dikatakan oleh abang kita ini luar biasa. Jangan kita mengahmakkan orang lain, diri kita sudah menjadi ahmak. Pandir, bodoh, ya. Jahil, murokab kalau bahasa Arab. Jadi kalau sudah jahil, tambah jahil sambil ngayun anak Pak. Itu kain angkin sering diikat di apa? Pintu ya. Sambil baca sholawat orang dulu. sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il alam badarit tamam nuril qamar. Udah satu jam tuh anak belum tidur, mulai jengkel maknya. Salli wa sallim ya Rabb ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah selawatnya selesai, itu anak lebih melintir jatuh. Kenapa? Kedahsyatan selawat. Saya langsung nyambung dulu. Tema ahmak itu jangan sampai terpleset menjadi situasi mentertawakan orang bodoh. Juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu. Kita bukan lalat yang menikmati borok kan itu. Satu, artinya kita tetap punya husnudzon dan kearifan. Karena ada prosentase dari alhumku itu, jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi itu, situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya seluas apa, Ustaz tadi pasti sudah menjelaskan. Ada yadri, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Ada jahil murokab, fatrukhu dan lain sebagainya, ya sudah lengkap. Tapi gini, tolong nanti Pak Wijayanto juga mencatat. Ini jangan berhenti pada individu. Jadi ahmak itu kan subjeknya. Orang ahmak yang pertama disebut oleh Isa Ibnu Maryam, oleh Nabi Isa, oleh Yesus Kristus. Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah juga, misalnya ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang memuji-muji tokoh yang ahli ibadah, atau gejala-gejala masyarakat yang rajin ke majelis taklim, selawatan 10 ribu orang memenuhi jalan dengan motornya dan lain sebagainya. Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah. Rasulullah menanyakan akal mereka digunakan apa tidak, kata Rasulullah. Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya, lu Rasulullah, ini saya sedang, kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah, yang luar biasa anunya, apa namanya, ghirah ibadahnya, kok yang ditanyakan malah akalnya. Rasulullah mengatakan, orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya. Gitu. Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan. Ini feedback sedikit ya, apa setback sedikit tentang akal, kan sudah diketahui bersama oleh jamaah KC ya. Akal sama otak tidak persis sama. Ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Akal adalah ketika otak mendapatkan sentuhan irodah Allah, sentuhan ilmu Allah, yang peristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet dari Allah ke ubun-ubun manusia, ke kepala manusia. Maka terjadilah otak yang bisa berpikir, dan itu yang disebut akal. Nah, di Indonesia akal ini tidak berkembang karena sejak awal dia sudah diyahudikan. Nah, mohon maaf ini. Diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik maknanya. Jadi kata akal itu kan yang terbaik. Tandanya dia bukan kambing karena dia akal, itulah manusia. Jadi Anda mau sholat sehari 1000 kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada. Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia. Kalau kambing hanya hewan yang berotak, tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal. Karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang itu seperti anulah CPU tapi ada softwarenya gitu loh, udah diinstal entah Windows 8.1 apa atau Mavericks Mac gitu 10.91 atau apa, terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs. Nah, ini bagi yang barusan install tahu kan gitu ya. Jadi jangan terlalu merendahkan saya soal teknologi juga. Kalau hardware doang kan dia belum komputer, tapi software doang juga hantu kan gitu. Jadi hardware dan software itu berkomposisi dan itu yang disebut akal. Maka kunci kesehatan di dalam ma'iyah adalah jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat atau secara tidak jujur. Kalau 5 jangan pernah dibilang 6, kalau iya jangan pernah dibilang tidak, karena dia akan mempersulit susunan urat saraf di dalam otakmu. Kalau terjadi disorganisasi susunan saraf di dalam otakmu, maka dia juga kehilangan organisasi perintahnya, kehilangan kepemerintahannya, governance-nya itu menjadi kacau, sehingga ketika dia memberi instruksi kepada jantung, kepada ginjal, kepada paru-paru, kepada darah dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol, dia menjadi kacau juga, sehingga sakitlah orang dan penuhlah rumah sakit karena asal-usulnya adalah berpikir yang tidak jujur. Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kata akal itu justru adalah yang paling buruk. Jadi orang yang paling merusak negara adalah yang ngakalin orang, ngakalin rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan sama Ahmad. Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik, Pak Wijayanto. Mengakali adalah memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. That is mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya mencurangi, membodohi, memperdaya, menyiasati dan lain sebagainya. Padahal mengakali kan yang terbaik. Misalnya Anda melihat tanah, kamu akali tanah sehingga menjadi batu bata. Kan begitu. Kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok. Kamu akali petir sehingga kamu jadikan listrik dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali. Jadi hidup itu yang terpenting mengakali, tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik karena ngakali itu sudah sangat negatif, sehingga selama kita hidup sebagai manusia Indonesia, kita belum pernah bekerja sebagai manusia. Karena pekerjaan utama yaitu mengakali, yakil, dalam bahasa Arabnya yakil, afala ta'kilun, gitu? Afala tatafakkarun, itu fungsinya. Jadi kata afala ta'kilun dari Al-Quran diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayanto tadi depak? Berpikir toh, dalam bahasa Indonesia dia dibelokkan, diaplikasikan ke level aplikatif, bukan level substantif. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia, apakah kamu tidak mengakali? Tidak ada. Karena kata mengakali sudah direkrut dan sudah ditahan, sudah dipenjarakan jam 7 sore tadi. Itu ceritanya. Enggak tahu saya. Saya taunya kata akal itu sudah dipenjarakan dan yang di luar sudah bukan akal lagi kan begitu. Ini saya enggak ada hubungan sama Anas. Anis mungkin, Anus juga mungkin. Oke, saya kembali ke pohonnya, yaitu tanda-tanda kemanusiaan. Nah, ahmak adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur kejiwaan manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi semakin rendah fungsi akalnya, semakin dia tinggi kadar keahmakannya, kira-kira gitu. Misalnya Anda datang ke bank atau Anda naik pesawat, terus pesawatnya delay kayak saya tadi 3 jam, terus begitu saya tanya ke konter, dia duluan tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Lu kamu gak perlu bantu saya, kamu tuh kerjakan tugasmu. Kalau pesawat bilangnya jam 17.40 ya jam 17.40, kalau jam 17.40 tidak boarding kamu umumkan, kamu gak perlu bantu saya. Kan selalu kalau Anda ke bank kemana kan, can I help you? Lu aku gak butuh bantuanmu tuh. Kamu bantu apa sama saya? Oh, saya yang masukin duit ke kamu, kok kamu mau bantu saya? Ini kan idiom Ahmad dalam perusahaan-perusahaan. Kok can I help you, help dasmu, help apa? Lakukan tugasmu dengan baik, itu pun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus kamu menghadap Tuhan, ya Allah apa yang bisa aku tolong? Sholat, lu rumang samu sholat ini nolong Gusti Allah tanya apa? Kamu gak sholat Tuhan gak paten. Kamu gak masuk Islam Tuhan tidak nangis, Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri gitu. Jadi maksud saya tadi, ahmak itu jangan hanya dilihat pada individu manusia, tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal. Misalnya sekarang dari 3 unsur Bang Matar, misalnya tadi yang sudah disimpulkan apa? Pertama, ahmak adalah orang yang sudah mandek, tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk. Jadi dia sudah, sekarang kan kalau di masa kapitalisme, industri dan teknologi kan orang dihina karena sudah jadi robot dia. Saya bilang robot bagus. Ini mending kalau robot itu kan on, off. Suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh ngambil, tuh robot begitu dia disuruh ngambil, dia gak ngambil, dia diservis. Ini enggak. Robot apa? Tiongkok rono runu. Tiongkok member negara nyolong. Mending robot toh. Jadi kita, mending kita mempekerjakan robot. Kan lebih bagus presiden robot daripada SBY. Kalau robot kan pasti. Kalau robot kan pasti, database-nya jelas, remote-nya juga tercatat. Kalau robot, kalau manusia campur dan syubhat antara manusia dengan robot kan sukar. Benar apa tidak dia ini mengantarkan ke Cikias? Kan enggak bisa dibuktikan. Kan begitu, menteri siapa saja yang datang. Kalau sampai saya mengantarkan, ambil semua harta benda saya. Lho ngono ae. Aku ya tahu ngono-ngono iku. Maksudku ya aku tahu dinyek. Aku iki mlebu UGM dinyek tok. Jadi teman-teman saya itu ndak ada yang percaya saya bisa masuk UGM. Jadi saya itu tes ke UGM itu dalam rangka membuktikan ke teman-teman itu. Kurang ajar hari-hari ini. Mentang-mentang aku sekolah gak tahu lulus. Jadi selama 3 tahun itu sekolah itu cuma 1 buku itu toh. Halaman depan kimia, halaman belakang goniometri, halaman kedua tarikh Islam, halaman ketiga tak bolak-balik ini, terus tak lipet, tak gulung, baru di dalamnya. Dan mesti salah, ngerjakan mesti salah. Jadi saya, itu juga satu anomali lah. Saya lulus itu sebuah kecelakaan, karena kalau saya tidak diluluskan itu lebih mencelakakan lagi kan gitu. Jadi mending saya lulus, dirapatkan oleh guru, daripada kita susah 1 tahun lagi, mending lulus saja anak ini. Tuh ceritanya, saya tuh dengar sendiri rapatnya tak intip-intip balik. Dan tidak ada yang bantah. Itu kepala sekolah Pak Giarso yang bantah. Pak Giarso yang ngomong ini kok saya lihat kok bapak-bapak repot semua sama anak ini gitu ya. Sudahlah diluluskan saja. Itu Rano sing bantah. Ya setuju Pak, setuju. Jadi sekarang tahu caranya lulus ya. Gitu. Tahu ya. Oke, saya kembalikan ke Ahmad. Jadi misalnya orang yang sudah gini loh, Mas, kalau Anda ini kalau segmentatifnya bisa kita sebut Ostert syndrome. Jadi sindrom orang yang disandera. Jadi misalnya saya pukul Pak Wijayanto, maka dia tersandera oleh ketakutan kepada saya, kan gitu ya. Sehingga dia setiap kali mengambil keputusan keluar dari rumah itu, dia selalu cari jalan yang kira-kira gak ketemu saya. Jadi dia hidupnya sangat terikat oleh ketakutannya terhadap saya, gitu ya. Sudah cukup seminggu itu dia sudah tidak bisa ketemu saya, dan tiba-tiba kok sudah menghindar saya, kok malah ketemu saya di warung soto. Duh, ketakutan luar biasa. Loh, kok ternyata saya kok gak apa-apa, gak nempeleng dia lagi. Dia tak kabar itu, belum malah gitu. Terus dia kesimpulan, ternyata Cak Nun orang baik. Ya tak? Dia mulai merasa saya orang baik, karena mestinya nempeleng kok gak nempeleng. Padahal takin saya sudah jelas nempeleng. Jadi saya orang buruk kan? Saya kan jelek sama dia. Tapi begitu dia, sekali saya tidak menempeleng dia, saya disebut baik. Dan ketika besoknya malah tok kowe gelem ra kowe ceramah ning angkatan udara gitu. Loh, Cak Nun ternyata orang mulia ya. Jadi nilai saya tambah terus di depan dia, ngerti enggak Mas? Ketika saya ditempeleng orang, dia belain saya. Karena dia sudah punya kesimpulan bahwa saya orang baik. Jadi kalau Anda, anak Anda dijulik orang, itu nanti kan dia ketakutan, tapi kok ternyata ketika dia mau kencing, dia diantarkan kencing oleh yang bertugas. Ketika dia butuh minum, dia dibeliin minum. Ketika mau makan, dia dikasih makan. Terus hari kedua dia berpikir, ternyata orang ini baik ya. Gitu kan? Hari ketiga baiknya tambah, hari keempat dia mulai simpati benar nih sama petugas penyandera, dan seminggu, dapat seminggu, dia cinta benar nih sama orang. Ini orang tiap hari loh melayani saya. Kan gitu. Akhirnya ketika orang itu ditangkap, si anak yang diculik itu membela si penculik itu di depan polisi. Itulah situasi manusia. Nah, karena Anda datang ke KJ ini kan berarti Anda bukan anak kecil yang ahmak itu. Anda tidak tersandera oleh keadaan-keadaan. Anda tidak tersandera oleh pemerintahan yang buruk, Anda tidak tersandera oleh sistem yang salah dan lain sebagainya. Anda tetap punya pemberontakan yang objektif, yang rasional, yang intelektual terhadap keadaan apa adanya. Anda tidak secara psikologis menjadi apa namanya, terkena hostage syndrome tadi. Kalau dalam kasus yang lebih sederhana, Tarzan lah. Tarzan lah. Itu sindrom Tarzan itu maksudnya, sudahlah, manusia itu siapa bilang harus makan cheeseburger atau harus makan tempe penyet. Kalau kamu taruh dia di hutan sama kethek, ya dia berperilaku kethek, dan dia lama-lama yakin dia kethek. Kan begitu. Ini saya kembali ke teori lama dulu, karena orang Indonesia itu dulu kan saya bilang ibaratnya punya hak roti tapi dikasih tai. Tapi karena orang Indonesia hebat, dia karena tiap hari harus makan tai, dia terus ada psychological survival. Dia melakukan pemberontakan psikologis, bagaimana caranya supaya tai ini tetap enak seperti roti, kan gitu. Dan akhirnya berhasil toh, orang Indonesia berhasil toh. Sesusah-susahnya hidup di Indonesia, dia tetap bisa menemukan enaknya, kan gitu. Nanti anaknya si orang yang, si rakyat yang bisa merasakan tai sebagai seakan-akan roti tadi, apa namanya, anaknya sudah berbeda. Dia sudah tidak tahu bedanya roti sama tai, karena dia tiap hari ikut makan tai. Dia cuma dengar-dengar ada roti, lama-lama dia juga lama-lama bingung dia, ini roti apa tai, kan gitu. Nah, cucunya itu dia sudah enggak ngerti roti, enggak ngerti tai, ngertinya roti. Jadi dia ono tai lintung, saking niki roti nopo niki gitu. Nah, kita ini potensial sudah seperti itu. Kita ini sudah menganggap apa saja sudah mbok kue dijak ngene-ngene. Kembali ke lab roti to kuwi. Pokoknya Anda nonton TV tiap hari itu roti, kan begitu. Begitu masuk TV roti itu. Kan begitu. Sehingga Anda bisa ketawa beneran. Dan kita yang benar-benar tahu roti bedanya dengan tai itu bingung. Kok iso ya tai dimut-mut kayak ngene gitu loh. Bingung kita. iku jelas taek dimuti ngam gitu. Kok iso ya arek-arek iku? Jadi kita jadi kesepian sendiri gitu loh. Gitu loh teman-teman sekalian, ini ya. Jadi ini namanya sindrom apa? Hosted syndrome tadi atau Tarzan syndrome. Jadi Tarzan kalau Anda tiap sejak kecil Anda disuruh ngemut kulit kayu ya. Jangan lupa kulit kayu akan saling beradaptasi dengan mulut Anda dan mungkin kesehatan Anda, sehingga nanti Anda kalau enggak makan kulit kayu enggak enak. Bahkan mungkin sehatnya kalau ada kulit kayu. Gitu loh. Ini kan proses keahmakan, proses untuk menyempit menjadi hidup dalam satu fenomena. Maka kalau orang sudah ngulum kulit kayu sepanjang hidup atau 30 tahun, 40 tahun, dia tidak mengenal lagi yang lain. Dia tidak percaya dibilangin bahwa itu kulit kayu, masa kamu ngulum? Coba kamu ngomong sama Tarzan. Coba kalau ketemu Tarzan ngomong, lu manusia kok gondal gandul di alat. Gitu kan? Manusia kok pencolotan kayak kedek. Coba ngomong gitu sama Tarzan. Marah Tarzannya. Ya enggak, ya gini ini manusia, kan gitu dia. Nah di Indonesia kita sudah ditarsankan luar biasa. Nah tinggal kita cari. Jadi di luar soal ahmak ada keahmakan. Teorinya tadi pertama, tidak bisa menerima pendapat lain. Bahasa tidak bisa menerima itu hanya harga mati. Iya tak? Jadi kalau ada kata harga mati, pasti lahir dari ahmak. Yang harga mati dalam hidup ini cuma Al-Quran. Everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati, karena Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangankan kok dari saya, jangankan kok dari ustaz, dari Rasulullah aja tidak ada harga mati. Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis, itu berarti adalah Al-Quran. Substansialnya, meskipun materialnya hadis, tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran. Itu teman-teman sekalian. Jadi pertama tidak bisa menerima pendapat. Nah sekarang tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diskusi, itu Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau ini sudah syirik-syirik. Yoga itu syirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo biye? Heh? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Sehingga gue emang Pangeran Opik Diponegoro. Siapa ini dulu, siapa yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu, siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro mung juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki, biyen sopo? Dan enggak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu, berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Senyarani ku sopo? Atas bahan yang mana? Atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan dimintai, sebenarnya aslinya toh, saya dimintai tolong sama Yai Mukhid Muzadi, itu orang KNU tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Apa omba? Apa Pak Mukhid? Pak Mukhid apa saya bilang gitu. Yo gak akeh-akeh lah cak. Lur takeki luru ya sampean. Mosok ono se film iso menggambarkan toko yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan jujur. Nomor dua aku takon cak. Sopo sing roh tinggi badannya Hadrotus Hasyim Mas'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Arupa Laka kau wedi ngene iku. Apa Yesus diperankan oleh Adi Rai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adi Rai. Penting gak itu mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Ayo gak paten-patenan arah-arah ini. Penting apa enggak itu? Nah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat apa kuning apa kehitam-hitaman? Oh gak ada yang tahu loh. Gak tanya lagi. Gak tanya. Ya saya gak akan perpanjang soal film. Gak apa-apa nanti teman-teman film jadi gak enak. Tapi intinya itu gini loh teman-teman. Kita tuh mbok jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu apalagi tokoh sejarah gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede iku sopo iku biyen eh? Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trawulan yang karena apa? Karena pandangan sejarah modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh, kan kita pernah kasih Sabrang pernah kasih teori Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan? Baru sudra itu ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Islam, orang Indonesia, orang Jawa waktu itu, di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bawa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan, pokoknya yang substansinya rohani. Maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar. Baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, preman, yang bisa 1000 orang di jalanan tanpa helm, itu kan kekuatan, kan begitu kan? Baru orang pinter. Nah orang pinter ini mengabdi rame-rame kalau sudah pergantian kabinet, UGM ngambil departemen apa, pokoknya wis pokoknya nek wis iki dadi menteri, kok wis kiwa tengene kabeh nek gak uner yo ITS wis engko sapa dirijene yo sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan Wijayanto, ya toh? Matar, ya toh? Mulane omah gak duwe-duwe sampai saiki. Ya toh? Didul yo gak payu-payu, ya toh? Ah, jenenge namanya juga rohaniawan. Itu loh. Nah, sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir materi, material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan, terus didoloi rayu sing kau wedi serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau di wayang Anda lihat, nanti cari wayang Begawan Abiyoso, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodok-rodok kaya aku lah. Cok muring-muring lah. Melu cak, melu cak. Ya guyon tapi ya temen nah. Melu aku. Amin apa ini, amin. Amin misli Freeport saya. Singkok guyur raimu dewe lah ya. Oke, jadi maksud saya itu juga unsur keahmakan. Segala sesuatu yang tidak, yang dianggap harga mati, tidak boleh dirubah, itu ahmakan. Jadi itu am. Jadi apakah produk hukum, undang-undang, konstitusi, aturan pemerintah, cara berpikir, Anda temukan ahmaknya, gitu Ustaz ya. Anda temukan ahmaknya. Demokrasi Indonesia ini ahmak. Sudah jelas mencelakakan berkali-kali. Terus kita pakai. Sudah jelas. Parpol itu kerjanya sudah jelas. Sehari-hari Anda merasakannya sendiri. Tapi tetap kita pakai. Apa itu kalau bukan? Ismuhu Ahmad. Nek di Quran semua Ahmad, ya deh. Maksud saya, kita tetap harus terbuka, tetap harus yugayi rumah bi anfusihim itu terus menerus. Maka sebelum Pak Wijayanto, saya ingin nambah dikit. Maka tolong Anda semua juga berpikir berani berubah, berani memimpikan perubahan sedahsyat-dahsyatnya, kecuali yang sudah baku dari Allah, misalnya Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan untuk berubah. Maka saya ingin ngomong sederhana. Sederhana, 2014 itu nomor satu apa? Yang kira-kira paling sibuk itu apa? Apa mas? 2014 ini tahun apa mas? Tahun politik, pergantian kekuasaan, pergantian presiden. Dan seluruh energi, keuangan, hati, pikiran dikerahkan ke situ, betul enggak? Saya ingin katakan sama Anda, saya ingin katakan sama Anda ini, saya tidak akan buka rahasia, tapi saya harus bukakan pintu rahasia. Enggak, pintunya toh. Anda masuk apa tidak, monggo. Loh, Anda masa enggak ngerti bedanya pintu sama ruangan? Maksud saya harus mengulang lagi cerita mengenai babul ilmi wa madwinatul ilmi. Ingat ceritanya toh? Bagi yang Ma'iyah semester 6 sudah tahu lah. Jadi Rasulullah ini, saya ulang lagi untuk yang mahasiswa baru ya. Jadi Rasulullah ini, kalau apa namanya gini nih, kumpul-kumpul majelisan begini nih, yang sebelah kanannya itu selalu Sayyidina Ali menantunya. Jadi Ali itu duluan cepet-cepet duduk sebelah kanannya. Nanti baru kirinya siapa, sananya siapa. Baru Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Pertimbangannya medis. Karena beberapa sahabat ini perokok. Waktu itu belum ada filter, belum ada jarum, belum ada. Tapi akar-akaran tertentu yang, kan ada yang cuma dipakai untuk siwak, ada yang di mut, nginang, ya, ada yang diisep-isep. Ya. Terus ada yang dibakar. Nah, asapnya ini menurut ahli ini bisa ganggu Rasulullah ini. Apalagi kalau kan di sana padang pasir, angin kayak begitu. Jadi kenapa ahli selalu di sebelah kanannya? Karena ruangannya itu, ruangannya itu kena anginnya dari sebelah sana. Jadi nanti kalau yang di sininya itu ngerokok, Rasulullah mesti kena terus. Perokok negatif, perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Makanya jadilah perokok. Wong sudah jelas perokok. Piye to iki cara berpikir iki? Bener. Lu kan jelas to rumus medisnya, perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Maka pilihlah yang baik, yang lebih baik, yang begitu. Piye to yo maksud iki, Jan? Lho, masa surga itu sudah pasti enak, tapi kalau neraka pasti tidak enak. Terus maka pilihlah neraka. Masa ngono? Ahmad kuwi jenenge. Ora tak teruske ngundak nesu. Pemilik-pemilik modal yang sudah membayar MUI segala macam. Andaikan. Apa tadi? Rasulullah ya. Nah, tapi Rasulullah kan juga manusia yang penuh toleransi. Gak enak dong dia dilindung-lindungi kayak gitu. Terus apalagi menantunya sendiri. Jadi kan dia harus berbagi rasa secara demokratis. Jadi dia juga gak enak sama Abu Bakar, Umar, dan para perokok yang lainnya. Sehingga dia ingin membayar itu secara psikologis untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa saya kan juga tidak seneng-seneng amat dilindungi Ali seperti itu. Sehingga saya juga harus sedikit melonjo Ali lah, supaya ada keseimbangan psikologis dalam forum. Maka di tengah-tengah pengajian Rasulullah mengatakan, para jamaah sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kita sudah bicara dari bumi sampai langit, dari laut sampai gunung, kita sudah berbicara dari dunia sampai akhirat. Tapi tolong jangan lupa melihat yang dekat-dekat di tengah kita. Saya ingin Anda semua mengamati bahwa orang yang paling rakus di majelis kita adalah yang sebelah kanan saya. Bingung orang kalau tidak percaya, lihat. Jadi ternyata Rasulullah itu kalau makan kurma itu bijinya ditaruh di depan Ali. Kacang gitu, kulitnya depan Ali gini. Jadi nggone Ali numpuk ini. Di depan Rasulullah enggak ada. Karena Ali, maka Ali ada tanda-tanda dia rakus. Makan kacang segitu banyak, kurma segitu banyak. Lihatlah bahwa yang paling rakus adalah yang sebelah kanan saya. Ali kan intelektual nomor satu. Dahsyat, dia profesor, doktor 10 kali lipat. Terus Ali tersenyum. Saya kira sangat benar yang disabdakan oleh Rasulullah. Saya harus akui dengan terus terang bahwa yang paling rakus adalah saya pada malam hari ini. Tetapi kalau Anda ingin meningkatkan ilmu Anda, ada yang lebih rakus dari saya, yang memakan kacang dengan kulitnya sekalian dan memakan kurma dengan bijinya sekalian, sehingga di depannya tidak ada sisanya sama sekali. Nah, itu Ali. Top kan? Lihatlah kalau tidak percaya, di depan Rasulullah tidak ada apa-apa. Nah, tidak lebih rakus daripada yang ada kacangnya. Coba, dahsyat kan? Nah, terus Rasulullah balas lagi, saudara-saudaraku kaum muslimin, engkau dengarkan dan saksikan sendiri betapa cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Kalau engkau mencari ilmu dalam kehidupan ini, mencari hikmah, mencari segala sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, masukilah lewat Ali, karena Ali adalah pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah babul ilmi. Itu kata Rasulullah. Maka sejak itu, terus nanti ada yayasan babul ilmi. Dituduh si A, gitu, kayak gitu kan. Karena dari Ali, meskipun gelar itu dari Rasulullah, babul ilmi. Ali juga tidak begitu saja dia. Emang kalau orang hebat itu emang kerasan dipuji-puji. Maka Ali juga tidak kerasan. Saudara-saudara, jangan terjebak oleh pujian itu, kata Ali. Kalau engkau memasuki sebuah pintu, kemanakah kecuali memasuki ruang atau kota raya ilmu pengetahuan? Aku cuman pintunya. Tapi kalau engkau ingin memasuki kota raya ilmu pengetahuan, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu itu ceritanya babul ilmu kalau mati nabul ilmu. Jadi beda ya Mbak ya, pintu ilmu sama kota ruang ilmu beda. Jadi ini saya